Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan. Sesungguhnya syukur itu merupakan keharusan yang dilakukan oleh setiap hamba. Nikmat demi nikmat dia lalui itu merupakan hal yang semestinya dilakukan oleh mereka semua. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bersyukur, dan kembalinya akan kepada dan kembalinya pun kepada mereka kebaikan-kebaikan yang dituai oleh hamba-hamba yang bersyukur dengan lisannya, al-i'tiraf biqalbihi, mengakui dengan hatinya, menerapkan dengan perbuatannya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, kita telah lalui pada pertemuan yang lalu tentang fitnatul qabr, fitnah kubur, dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah su'alul mayyit, pertanyaan yang ditujukan kepada mayyit tentang tiga perkara: man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Seorang yang mukmin akan Allah Subhanahu wa taala kokohkan bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh dia bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan sempurna. Dia akan menjawab Rabbi Allahu wa dini al-islamu wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sangat mudah dilakukan oleh setiap mukmin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah an yuyassir lana hadha. Kemudian seorang munafik, awil murtab, orang yang ragu, dia akan mengatakan, hah, hah, la adri, aku tidak mengetahui. Sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultuhu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku ikuti. Inilah mereka orang-orang munafik. Di dalam hati mereka terdapat kebencian terhadap Islam. Mereka menampakkan dalam bentuk lahiriahnya sebagai seorang Muslim. Inilah mereka, al-munafik, atau orang yang ragu. Di dalam kubur akan kesulitan menjawab tiga pertanyaan itu. Demikian pula seorang yang kafir, ditanya tentang tiga perkara itu, akan mengatakan, hah, tiga perkara ini kalau kita hafal di dunia akan sangat mudah kita menghafalnya. Siapapun itu, baik mukmin, kafir ataupun munafik, mudah dia untuk menghafal tiga perkara ini, tidak sulit. Rabbku adalah Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Tetapi di dalam kubur tidak bisa dibohongi keimanan seseorang yang akan memberikan pengaruh terhadap jawabannya. Tatkala seseorang itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan bil qawli sabit, dengan ucapan yang kokoh. Bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Tatkala tidak ada keimanan, dia tidak akan bisa menjawabnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa 3 perkara ini tidak bisa diada-adakan oleh orang yang di luar kubur, yang belum meninggal dunia. Tidak ada di situ unsur bantuan. Ya fulan, kalau dikatakan kepadamu siapa robmu, apa agamamu, siapa nabimu, jawab demikian, demikian, demikian. Itu malaikat, tidak bisa. Ini adalah perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Yang seperti ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim mengamalkan amalan yang seperti ini. Menalkin mayit yang sudah masuk ke dalam kubur, ditalkin. Hal batil, ini adalah amalan yang batil. Tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Setelah mayit dikubur oleh keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang mengikuti jenazah tersebut, orang-orang pun pergi tinggal mayit itu sendiri bersama amalannya. Dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Dia melewati fitnatul kubur, fitnah kubur, ditanya tentang 3 perkara. Maka dari itu dianjurkan bagi kita setelah mayit terkubur untuk membaca doa Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kokohkanlah dia. Naam. Fa innahu yus'al. Dia sedang ditanya. Tanya tentang 3 perkara tersebut. Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyita 3. Yang mengikuti mayit itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amalannya. Fayarji'u tsnani, 2 akan kembali lagi. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap tersisa di dalam kubur itu adalah amalannya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga, handai taulan, teman-teman, setiap yang mengiringi jenazah akan kembali. Kembali mereka ke rumah masing-masing. Aktivitas seperti biasa akan kembali. Demikian pula hartanya tidak dibawa. Tidak dibawa ke kubur. Tidak dibawa. Harta yang dia upayakan semasa di dunia, yang dia berjuang sepenuhnya, dari pagi sampai pagi lagi, tidur pun hanya bisa dalam waktu hitungan jam yang sangat singkat. Karena apa? Karena memperjuangkan dunia. Sehari cuma bisa 5 jam, 3 jam. Bahkan ada yang 2 jam tidurnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Untuk apa? Untuk menggapai kesuksesan, kata mereka. Ternyata ajaluhum qad ata. Ajal mereka telah datang. Mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal dunia. Harta yang mereka usahakan, fayarji, akan kembali ke dunia. Tidak dibawa mati. Tidak ada yang dibawa mati satu pun. Mobil kesayangannya yang telah dia upayakan, yang dia telah lama menabung puluhan tahun memperjuangkan agar bisa mendapatkannya, tidak bisa dimasukkan ke kubur. Tidak bisa. Tidak bisa. Anak yang dia cintai tidak bisa diikutkan ke kubur. Semuanya akan kembali. Disinilah datang penyesalan bagi mereka yang telah menghabiskan waktunya untuk dunia. Bagi mereka yang tertipu dengan kemaksiatan yang dilakukan, datang penyesalan. Datang penyesalan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semua itu akan kembali. Ahluhu wa maluhu kembali lagi ke tempat masing-masing. Tidak akan kekal, tidak akan diikutkan ke dalam kubur. Wa yabqa wahidun, dan tetap tinggal satu. Yaitu apa? Amaluhu, amalnya. Itulah yang menemani dia. In kana khairan fa khairun. Jikalau dia baik, maka baik di dalam kubur. Wa in kana syarrun fa syarrun. Jikalau jelek, maka akan jelek di sana. Subhanallah, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Pentingnya kita untuk menyadarkan diri kita akan hal ini. Kita di dunia ini tidak kekal. Ingat, hati-hati, jangan kita tertipu dengan kemaksiatan. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sempatkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam waktu Anda. Luangkan waktu Anda untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk talabul ilm syar'i, mempelajari agama Allah. Karena tidak ada yang tahu kapan ajal ini menjemput. Jangan sampai kita tertipu. Kalaulah kita mengetahui, tentu kita akan bersiap-siap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu kita kapan nyawa ini akan datang. Ajal ini akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun kalian di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Sadarlah. Ingatlah kematian. Agar kalian menjadi orang-orang yang tahu diri. Mengetahui kadar diri. Beramal untuk persiapan di akhirat kelak. Beramal untuk persiapan di kubur kelak. Sesungguhnya di kubur itu tidak setahun dua tahun. Kita enggak mengetahui kapan. Tidak mengetahui kita. Entah setahun, entah dua tahun, entah beberapa hari. Tidak mengetahui kita. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan. Di situ kita sendiri, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Bersama amalan kita. Tidak akan menemani kita istri yang kita sayangi selama ini. Anak-anak yang kita cintai. Harta yang kita senangi. Tidak akan menemani kita di sana. Kita sendiri. Kita sering mengiringi jenazah. Kita sering mendengarkan berita bahwa si fulan, si alan meninggal dunia. Entah kapan giliran kita. Kita tinggal menunggu. Barakallahu fikum. Maka perbanyak amal soleh kepada Allah. Perbanyak ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar kita bisa mempersiapkan di sana nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Wa amma na'imul qabri falil mu'minina shadiqin. Adapun kenikmatan kubur, maka akan diberikan untuk orang-orang mukminin yang mereka adalah jujur. Qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ini penting, istiqomah. Istiqomah ini berat, tetapi buahnya sangat manis. Lihat apa yang Allah katakan. Mereka mengatakan Rabb kami Allah. Mereka beriman kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian istiqomah di atas keimanan. Istiqomah di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. apa buah yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat. Menjelang wafat mereka, turun kepada mereka malaikat. Seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian bersedih. Jangan kalian takut. Tidak perlu takut. Jangan bersedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, kalian akan mendapatkan surga yang dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Apalagi yang kita minta? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga. Ini adalah kenikmatan yang paling besar yang diidamkan oleh setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Waqiah tentang hal ini, falaula idza balagatil hulqu, tatkala sudah sampai di tenggorokan, tatkala nyawa itu telah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaiku ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada kalian, kami lebih dekat kepadanya dari kalian. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, kalau memang kalian tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian bisa mengembalikan nyawa itu jika kalian benar, tetapi tidak bisa kalian. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan surga yang dipenuh dengan kenikmatan. Inilah mereka orang-orang yang mukminin, muttaqin. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang mukmin, "Idza ajaba al-malakaini fil qabr," tatkala menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Setelah itu, "Yunadi munadin minas sama," akan dipanggil. Ada seorang penyeru yang memanggil dari langit seraya mengatakan, an sadaqa abdi, benar hambaku benar. Fa absyiru minal jannah, maka gelarkanlah permadani dari surga untuk mereka. Bentangkanlah untuk dia dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikanlah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga. Qala fayatihi man rauhuha wa tibuha, maka akan datang kepada dia orang yang wangi, baunya wangi dan keindahan, ya. Dan keindahannya sangat bagus. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan akan dibentangkan untuknya di kuburnya sejauh mata memandang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Hadis yang panjang ini. Selesai kita dari pembahasan Na'imul Qabr. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan buah dari beriman kepada hari akhir. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.